Segala rupa cerita kehormatan yang kekayaan di mata rejeng cangcaya ikan hirup jemurin napas napas jadina rupa neraka dunia piwirmu dipulas lipstik cinta ditukeran harta imut palsu pinu nafsu pangharapan kosong. Jangan tadi tukeran harta imut palsu penuh nafsu pengharapan kosong. Sari meni sopan. Aku upami gitu abdi talu. Nah, gitu talu sekaligus orang mikir heula da mana meuteukan. Hayam naon anu teu bisa mundur? Iya, naon? Jawabna nya eta hayam anu kahalangan ku benteng. Hayam kahalangan ku benteng ki. Hese mundur ka benteng. Oray naon anu teu bisa ngalieu? Ai, inpa. Orang ini mana kena orang yang mana mata terurai? Tidak bisa. Orang ini anu tidak bisa ngalir. Orang yang orang. Orang kan? Orang sana semua orang. Bisa ngaliuk. Jawabna. Orai anu teu bisa ngaliuk nyaeta orai ngahakan linggis. Rasek ieu. Hayang tepuk tangan. Eh, hayam naon anu teu bisa ngenong? Aing mah hayam ya. Susah aing make orai mah kudu make linggis. Eta hayam teh taat kana program pamarentah nyaeta hayam anu asup kabeh. Bisa. Bisa. bisa ngenop. Hayam anu asup kabe. Lain. Naon taluk tadi. Hayam naon anu teu bisa ngenop. Nyaeta hayam anu dikabut bujurna. Aing teh asal hayam.